Sebaik-baik manusia perangainya. Maka kalau kita melihat manusia yang paling baik adabnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita kaum muslimin untuk menjadikan beliau teladan, contoh yang itu, agar menjadikan beliau sebagai panutan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman memerintahkan kita agar menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sebagai teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya telah ada berikan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam teladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, telah ada untuk kalian teladan yang baik pada diri Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bagi siapa-siapa yang mengharapkan Allah dan mengharapkan kebaikan di hari akhir, mengharapkan keselamatan di hari akhir, dan mengharapkan kebahagiaan di akhirat kelak, maka hendaklah menjadikan Rasulullah sebagai panutannya, sebagai teladannya, sebagai pokok ikutannya. Maka dalam masalah akidah kita meyakini seperti keyakinan Rasulullah, dalam masalah ibadah kita beribadah seperti ibadah Rasulullah, dan tentu dalam masalah akhlak kita menjadikan pula akhlak kita seperti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yang dikatakan oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sungguh engkau di atas akhlak dan luhur. Maka orang ahlus sunnah yang berakidah dengan akidah ahlus sunnah, yang beramal ibadah dengan amal ibadah ahlus sunnah, maka sepantasnya dia berakhlak dengan akhlak Rasulullah, dengan akhlak sunnah, dengan akhlak yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ketika menyatakan bahwa Rasulullah adalah ahsanun nas ulumman, bahwa Rasulullah adalah sebaik-baik manusia akhlaknya, dia juga yang menceritakan bagaimana pengalaman dirinya yang bekerja membantu Rasulullah selama 10 tahun lebih, tetapi dia tidak pernah mendapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tidak pernah menghadapi dari beliau kekasaran, akhlak yang jelek, ucapan yang beji, ucapan yang kotor dan kasar kepada pembantunya. Bahkan Anas bin Malik menyatakan, menceritakan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dia mengatakan, "Mana tertuju badan wala hayyan ayyan min tabi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam." Sungguh aku tidak pernah menyentuh sutra, menyentuh kain yang sutra, tidak ada yang pernah lebih lembut daripada Rasulullah, daripada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. "Wa la tamantu raihatan qat atyab min raihati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam." Dan aku tidak pernah mencium bau harum yang lebih daripada harumnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kemudian Anas mengatakan selanjutnya, "Walau madkadan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam akhlas ini, fama qala li qad uf wala qala li shay'in fa'altuhu lima fa'alta wala li shay'in lam af'aluh ala fa'alta kada." Muttafaqun alaih. Hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, bahwasanya Anas bin Malik menyatakan, "Sungguh aku tidak pernah menyentuh sutra manapun yang lebih halus daripada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi, dan tidak pernah mencium bau harum yang manapun yang lebih daripada harumnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yang selalu dalam keadaan harum, dan itu pun termasuk akhlak. Bagaimana dia menjaga dirinya agar tetap dalam keadaan harum, dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dalam keadaan harum hidupnya dan matinya, sebagaimana dinyatakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika melihat Rasulullah wafat dan mencium keningnya dan menyatakan, "Engkau harum hidupmu dan matimu." Ikhwanul Bina'adzakumullah, kalimat yang selanjutnya dari Anas bin Malik yang menjadi dalil bagaimana perannya dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kata Anas, laqad hadamtu, aku telah membantu beliau ajrat ini, aku telah membantunya 10 tahun. Tapi tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam menegurku ketika aku mengerjakan sesuatu, kenapa kau mengerjakan? Atau ketika aku tidak mengerjakan sesuatu, tidakkah kau mengerjakan? Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam membentaknya. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam melarangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kata Anas, ahsanan nas khulqan. Beliau adalah sebaik-baik manusia akhlaknya. Dan ketika ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim, maka Aisyah menjawabnya, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Maka kami dina'adzakumullah, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam adalah akhlak yang mulia, yang tinggi, yang diajarkan oleh Allah dalam Qur'an. Semuanya diterapkan dalam tingkah laku beliau, diterapkan dalam kehidupan beliau, dalam ucapannya, tutur katanya, akhlaknya, dan semua perannya. Maka kami dina'adzakumullah, ketika salah satu sahabat datang kepada Rasulullah SAW, yaitu sahabat Sa'd ibn Jaddah. Waktu itu Rasul dalam keadaan ihram, beliau datang dengan niat baik untuk memberikan hadiah, yaitu daging hewan buruannya, daging keledai liar yang dia dapatkan dari perburuan. Ketika dihadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menolaknya. Menolaknya karena beliau tidak ikhram dan dilarang memakan buruan. Maka sahabat tadi merasa kecewa. Sahabat tadi merasa hadiahnya tidak diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Maka ketika Rasulullah melihat wajahnya, melihat mukanya, terlihat bahwa beliau dalam keadaan tidak suka atau merasa sedih, maka lama Allahu alaika illa anna hurun, sesungguhnya kami tidak menerima hadiahmu, tidak lain, tidak bukan, kecuali karena kami dalam keadaan ikhram. Ucapan Rasulullah ini adalah perangai akhlak luhur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi. Beliau dalam keadaan tidak ingin menyakiti hati orang lain, beliau menolaknya karena hukum. Menolaknya karena memang hukum orang yang ikhram tidak boleh memakan daging buruan. Tetapi karena orang tadi dikhawatirkan salah paham dan dia kecewa, maka diterangkan kepadanya, inna lanna ruddahu alaika illa anna hurum, sesungguhnya kami tidak menolak hadiahmu kecuali karena kami adalah orang yang sedang ikhram. Ini bukan karena benci kepadanya, bukan karena melecehkan hadiahnya, bukan karena meremehkan apa yang disuguhkannya. Dan ini kata para ulama, dalilun, dalil yang menunjukkan bahwasannya beliau menerima hadiah. Dan termasuk akhlak yang luhur menerima hadiah, walaupun hadiah itu remeh, walaupun hadiah itu mungkin sok tulang misalnya, maka dia akan terima. Ini adalah akhlak luhur Rasulullah SAW. Dan kalau menolaknya karena satu hal yang jarang, karena satu hal dari hukum-hukum Allah, maka diterangkan, kami tidak menolaknya kecuali karena kami sedang ikhram. Maka kami tidak boleh makan daging hewan buruan yang diburu untuk kami. Maka iman ibn na'adzakumullah, inilah akhlak yang luhur dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi. Kelembutan dari hati beliau terpancar di wajah beliau dan terlihat dalam tutur kata beliau, dan terlihat pula dalam kelakuan beliau sehari-hari. Maka panitia Rasulullah, inilah yang dikatakan sendiri ketika ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam oleh para sahabat yang bernama Nawas bin Sam'an, ya Rasulullah, apa itu al-bir dan apa itu al-ithm? Maka Rasulullah menjawab, al-birru husnul khuluq, yang namanya al-bir adalah kebaikan akhlak, sedangkan yang namanya izin atau dosa adalah maha kafir khalik finatik wakarista ayat paling alimindah. Sedangkan yang namanya dosa adalah yang menggelisahkan hatimu dan engkau tidak suka kalau orang lain melihatnya. Ekonomi na'azatullah, apa al-bir dikatakan oleh beliau, al-bir adalah husnul khuluq. Dan apakah dosa? Dosa adalah yang menggelisahkan hati dan takut dilihat orang lain. Ekonomi na'azatullah, hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Dan banyak pula dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwa husnul khuluq tidak kalah pentingnya, tidak kalah tingginya dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan, tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak, untuk melengkapi dan menyempurnakan akhlak. Maka dikatakan di dalam riwayat lain bahwasannya yang namanya akhlakul karimah adalah perkara yang akan menjadi berat dalam timbangan atau akan memberatkan dalam timbangan seorang mukmin. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW, ma min syai'in afqala fil mizan, fi mizan mukmin yaumul qiyamah min husnul khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan seorang mukmin melainkan akhlak yang baik. Bayangkan ikhwan fillah azakumullah, Rasulullah menyatakan afqala fil mizan, yang paling berat dalam timbangan. Dan tentunya disebutkan di sini oleh Rasulullah SAW dengan kalimat mizan al-mu'min, timbangan seorang mukmin. Artinya kalau akidahnya, imannya dalam keadaan benar, akidahnya dalam keadaan lurus, imannya juga dalam keadaan benar, maka timbangannya nanti yang akan berat bagi dia dan akan memberatkannya adalah husnul khuluq. Adapun orang kafir, maka sebaik apapun akhlaknya, fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna, kami tidak akan menimbang, tidak akan menegakkan untuk mereka timbangan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna, kami tidak akan menimbang dan tidak akan menegakkan timbangan untuk mereka, untuk orang-orang kafir. Akhlaknya sebaik apapun, sebagus apapun, kebaikannya kepada manusia, sosialnya kepada manusia, bantuan-bantuannya kepada korban bencana alam, lahir tidak ada nilainya. Wala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Adapun al-mu'min, maka akhlaknya akan menjadi timbangan atau akan menjadi pemberat timbangannya. Dan dikatakan afqala fi mizanil mu'min, yang paling berat pada timbangan seorang mukmin adalah akhlaknya. Wa inna Allaha yughdhibu al-fasiq al-badi, dan Allah Subhanahu wa taala benci kepada orang yang fasik dan badi. Fasik adalah akhlaknya jelek, badi adalah mulutnya yang kotor, mulutnya yang jelek, yang fasik, yang selalu ucapan-ucapan yang jelek, ucapan-ucapan yang kotor, yang kasar. Ini adalah al-badi. Maka Ibn Al-Azhabullah di dalam hadis ini sangat jelas bagaimana akhlaknya luhur timbangannya atau beratnya dalam timbangan, dan bagaimana mengelakannya akhlak yang jelek yang menyebabkan Allah benci. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan sahih. Dan dikatakan hadis ini pun diriwayatkan oleh Bukhari dalam Adabul Mufrad. Ikhwan Ibn Al-Azhabullah, maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa kebanyakan penyebab seseorang masuk ke dalam surga adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Sedangkan yang paling banyak menyebabkan manusia masuk dalam neraka adalah al-fahm wal faraj. Al-fahm adalah mulut yang mengucapkan-ucapkan, al-faraj adalah kemaluan. Maka itulah dua perkara yang banyak menyebabkan manusia masuk dalam neraka. Ikhwani fillah azakumullah, maka seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan berakhlak dengan akhlak yang mulia dan berupaya untuk mencocoki akhlak Rasulullah, berupaya untuk mencocoki akhlak sunnah dan menegakkan pada dirinya sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka usulikum wa iyyaya bittaqwallah. Aku wasiat kepada hadirin untuk kita bersama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meningkatkan ketakwaan kita dan memperbaiki akhlak kita dalam rangka takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nasallu tawfi wal afiyah wa nas'alullah al hidayah wa rahmah wa tawfa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam taslima katsira. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin dan jemaah yang berbahagia, di dalam adab al-mu'adh Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis yang derajatnya hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, bahwa dia menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pernah ditanya, an aktsari ma yudkhilu an-nas al-jannah, apakah yang banyak menyebabkan manusia masuk dalam surga? Maka beliau menjawab, taqwallah wa husnul khuluq, ketakwaan kepada Allah dan kebaikan akhlak. Kemudian ditanya pula beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, an aktsari ma yudkhilu an-nas an-nar, apakah yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Beliau menjawab, al-fam wal-fam. Sebagaimana sudah disebutkan, bahwasanya yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan kebaikan akhlak. Sedangkan yang banyak menyebabkan manusia tersungkur ke dalam neraka jahannam adalah al-fam wal-fam, ketika manusia tidak bisa mengendalikan lidahnya. Ketika manusia tidak bisa mengatur lidahnya, kemudian mengucapkan sesuai dengan apa yang dimaukan oleh hawa nafsunya, sesuai dengan emosinya, maka keluarlah kalimat-kalimat yang membuat murka Allah, yang membuat Allah karena hawa nafsu murka kepadanya, maka dia tertumpul ke dalam neraka. Demikian pula kemaluannya, nafsunya, yang ketika mereka tidak bisa mengendalikannya, maka mereka manusia-manusia itu tertumpul, terjerumus dalam berbagai macam perzinahan, kejelekan-kejelekan pun bahagia yang menyebabkan mereka juga masuk dalam neraka. Maka yang benar Allah, usikum wa iyaya jazakallah, faqad faza al-muttaqun, sungguh telah menang orang-orang yang takwa, sungguh telah berhasil orang-orang yang takwa, mereka dengan ketakwaannya dapat menguasai lidah. Mereka dengan ketakwaannya, mereka dapat menguasai kebaluannya dan hawa nafsunya. Maka mereka dengan ketakwaannya selamat dari api neraka. Dan mereka dengan ketakwaannya, mereka berhasil mendapatkan keridhaan Allah dan jannahnya. Maka faman faza muttaqun, sungguh telah mendapatkan kemenangan dan keberhasilan orang-orang yang takwa. Usikum wa iyyaya bittaqwallah. Aku wasiatkan kepada hadirin dan kita semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akmalul mu'minina imanan aktsaruhum quluba. Sebagaimana diriwayatkan bahwa seorang beriman yang paling baik imannya, yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum lidinikum. Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, terhadap keluarga. Di sini kemudian Allah dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Tirmidzi dan dikatakan oleh Tirmidzi hadis hasan sahih, bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan keimanan yang sempurna akan melihat pada kebaikan Allah. Akmalul mu'minina imanan, orang-orang beriman yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Dan wasnan biwasni, setimbang. Amma bai'ud dhahabil fiddah, adapun kalau menjualnya emas dengan perak atau perak. Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam juga mengatakan, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pada keluarganya. Dan aku, kata Rasulullah, adalah yang paling baik pada istriku. Maka paling dengan Allah, itu pun termasuk dari akhlak yang mulia, akhlak yang luhur, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Allah salam wal afiyah wal hidayah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala petunjuk dan hidayah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqamah di atas sunnah. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijadikan sebagai ahli sunnah di kulli syai, agar menjadi pengikut sunnah dalam segalanya, pengikut sunnah dalam aqidah, pengikut sunnah dalam ibadah, dan pengikut sunnah dalam akhlak. Pada Allah Ta'ala ayat firu lana mamayana, kita meminta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengampuni dosa-dosa kita, dan kita meminta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanallahi wa bihamdihi. أشهد أن لا إله إلا الله